الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد. نعم في المضارع yang mu'rab yaitu ketika fi'il mudhari tidak bersambung dengan nunul inas dan nun taukid. Ketika fi'il mudhari kosong dari nunul inas dan nun taukid, apa hukumnya? Abatalha. Naam, Aba Umar. Fi'il mudhari ketika tidak bersambung dengan nunul inas dan nun taukid, apa hukumnya? Aba Ali. Marfu'. Aba Asiyah. Mabni. Aba Abdurrazzaq. Apa? Aba Ilda. Aba Hakim. Mu'rab. Santa. Fi'il mudhari ketika tidak bersambung dengan nunul inas dan nun taukid, hukumnya mu'rab. Atau kata lain, fi'il apa dari tiga fi'il yang mu'rab? Jawabannya apa? Fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari mu'rab? Ketika tidak bersambung dengan nunul inas dan nun taukid. Ada berapa keadaan fi'il mudhari yang mu'rab? Naam, Aba Hudzaifah. Satu. Naam, Bahrul. Ada berapa keadaan fi'il mudhari yang mu'rab? Ada tiga keadaan. Yang pertama, marfu'. Yang kedua, mansub. Yang ketiga, majzum. Asanta. Datangkan fi'il mudhari yang marfu'. Anas. Yak. Yak tubu. Ini fi'il mudhari marfu'. Kenapa marfu Abdullah yaktubu? Karena tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Barakallahu fikum. Jadi yaktubu fi'il mudhari yang mu'rab, bisa berubah harakat akhirnya. Nah, ya. Coba datangkan fi'il mudhari yang mansub. Darman. Lan yazhaba. Ini fi'il mudhari dalam keadaan mansub. Apa tanda nasabnya Aba Ghassan? Lan yazhaba. Apa tanda nasabnya? Apa? Tanda. Kalau lan penyebab dia nasob, amil nasob. Kalau tanda nasobnya apa? Lan yadhaba. lan yadhaba. Fathah fasanta. Lan yadhaba mansub kalau dimasuki amil nasab yaitu lan tanda nasabnya fathah. Kenapa dengan fathah tanda nasabnya Aba Ramdhani? Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena fi'il mudhari yang mu'rab. Aba Yazid. Karena sahihul akhir. Karena sahihul akhir. Contohkan fi'il mudhari yang majzum abadani. Lam yadhhab. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa dia jazm? Karena dimasuki amil jazm itu lam. Ya. Kenapa tanda jazmnya sukun? Karena sahihul akhir. Barakallahu fikum. Di dalam tasrif fi'il mudhari yang 14 barakallahu fikum itu semuanya marfu. Dari mulai yadhhabu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Ini tasrif fi'il apa? Fi'il mudhari. Semuanya dalam keadaan apa? Marfu. Kenapa? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Kalau dimasuki amil nasab, tasrif fi'il mudhari tersebut, maka semuanya menjadi apa? Mansub, walaupun nanti tandanya berbeda-beda mansubnya. Seperti yaktubu dimasukkan menjadi apa? Lan yaktuba. Yaktubani dimasukkan menjadi apa? Lan yaktuba panjang. Apa tanda nasabnya? Hilang nunnya. Yaktubuna dimasukkan menjadi apa? Lan yaktubu. Kenapa? Apa yang hilang? Nunnya yang hilang. Sebagai tanda apa? Tanda nasabnya. Taktubu lan. Tambah lan. Lan taktuba. Taktuba ni lan taktuba. Sekarang yaktubna. Dimasuki lan. Yaktubna. Berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Tidak berubah. Kenapa? Karena fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Dengan nunul inas hukumnya apa? Mabni. Maka tidak berubah. Tetap lan yaktubna. Demikian juga taktubna yang dimasuki nunul inas yang kedua. Lan taktubna. Karena mabni. Selain dua, yaktubna dan taktubna, maka berubah dia. Iya. Taktubina, ya, yang lemir anti. Dimasukkan menjadi apa? Lan taktubi, begitu. Ya, lan taktubi. Barakallahu. Demikian juga kalau dimasuki amil jazm, yaktubu, yaktubani, yaktubuna sampai akhir, dia akan berubah menjadi majzum, kecuali dua. Yaktubna dan taktubna. Karena dia mabni. Walaupun nanti terjadi perbedaan tanda apa? Tanda jazmnya. Yaktubu dimasuki lam menjadi apa? Lam yaktub. Yaktubani dimasuki lam menjadi apa? Lam yaktuba. ada jazmnya dibuang apa? Nunnya. Yaktubuna dimasukilah menjadi apa? Lam yaktubu, dibuang nunnya sebagai tanda jazmnya. Nah. Kemudian af'alul khamsah. Mana yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Naam. Aba Yazid, af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini lima. Ini namanya apa? Af'alul khamsah. Ketika marfu, af'alul khamsah, apa tanda rafanya? Subutun nun, tetapnya nun. Mana af'alul khamsah dari yaktubu? Yang pertama apa? Yaktubani. Taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Itu semuanya dalam keadaan apa? Marfu karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Nah, ketika dimasuki amil nasab, afal hamzah, yaktubani menjadi apa? Lan yaktuba. Apa tanda nasabnya? Hazfun nun, dibuang nunnya. Ketika dimasuki oleh amil jazm, yaktubuna menjadi apa? Lam yaktubu. Apa tanda jazmnya? Dibuang nunnya. Nah, begitu. Kalau misalkan diminta, coba datangkan af'alul khamsah yang mansub. Kira-kira seperti apa? Contohnya Aba Marwazi. Nah, fi'il mudhari atau af'alul khamsah yang mansub seperti apa contohnya? Lan taf'ala. Kalau mansub berarti harus dimasuki amil apa? Nasab lan, harus pakai lan. Lan taf'ala. Lan taf'alu, lan taf'ali. Begitu. Coba datangkan fi'il mudhari af'alul khamsah yang majzum. Aba Sauda. Lam af'alul khamsah yang majzum. Hah? Apa? Iya. Datangkan af'alul khamsah yang majzum. Lan, lam, taf'ala. Apa tanda jazmnya? Dibuang nunnya. Begitu. Nah, apa dah coba datangkan af'alul khamsah yang mansub, Aba Abdurrahman. Lan ya'kulu, apa tanda mansubnya? Dibuang nunnya. Nah, kenapa dibuang nunnya tanda jazmnya? Karena af'alul khamsah. Aba Muhammad. Tanda nasabnya dibuang. Lan ta'kulu. Datangkan fi'il af'alul khamsah yang majzum. Lam yaftaha. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Kenapa dengan hadfun nun? Karena dia af'alul khamsah. Abahbab. Datangkan af'alul khamsah yang marfu'. Yaf'alani. Apa tanda rafanya? Apa tanda rafanya? Hamid. Abu Ahbab mendatangkan Afal Homsah yang marfu. Contohnya Yaf'alani. Apa tanda rafanya? Apa? Tetapnya apa? Tetapnya nun, subutun nun. Yaf'alani, kan begitu. Ini yang marfu. Yaf'alani, marfu, tanda marfunya subutun nun. Karena fa'al hamzah marfu, tanda marfunya subut, subutun nun, tetapnya nun. Baik yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, semuanya ada nunnya. Ketika mansub dimasuki lan, dibuang nunnya sebagai tanda nasabnya. Ketika majzum dibuang nunnya karena sebagai apa? Tanda jazmnya. Naam. Fi'il mudhari' mu'tallul akhir. Coba datangkan fi'il mudhari' mu'tallul akhir yang marfu' abanabil. Fi'il mudhari' mu'tallul akhir. Mana contoh fi'il mudhari' mu'tallul akhir yang marfu? Yajlisu. Ingat, fi'il mudhari' mu'tallul akhir. Apa arti fi'il mudhari' mu'tallul akhir? Fi'il mudhari yang tidak ada huruf ilat. Ayo, jangan terbalik. Mu'tal ilat artinya. Nah, fi'il mudhari yang diakhiri oleh salah satu huruf ilat. Namanya mu'tal, mu'tal dan ilat. Mu'tal. Nah, saya minta contoh sekarang. Contohkan fi'il mudhari yang mu'tal akhir yang marfu'. Seperti apa contohnya? Yada'u. Naam. Yada'u. Yarmi. Yarda. Yajri. Naam. Ini namanya apa? Fi'il mudhari mu'tal akhir yang marfu. Apa tanda rafanya Nabil? Fi'il mudhari yang marfu. Dhammah muqaddarah. Naam. Dhammah yang ditakdirkan, yang dikira-kirakan. Coba datangkan af'aluna mu'til mudhari mu'tal akhir yang mansub. Bahrul. Lan yahdiya. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena mu'tal akhir. Apa huruf ilatnya? Lan yahdiya. Ya, enam. Huruf ilat ada berapa? Sebutkan. Wau, ya, alif. Enam. Kenapa lan yahdiya mansub? Karena dimasuki amil nasab, yaitu lan. Datangkan af'al mufil mudhari mu'tal akhir yang majzum, Abu Hakim. Lam yad'u. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Ya, mu'tal akhir tidak ada nunnya. Hadfun akhir. Dibuang huruf akhirnya. Apa huruf akhirnya? Huruf il. Huruf illatnya. Kenapa majzum? Lam yad'u. Kenapa majzum? Yang lam yad'u. Karena dimasuki apa? Dimasuki penjazm, yaitu amil jazm lam. Barakallahu fikum. Naam. Coba datangkan fi'il mudhari' mutalakhir yang marfu Abu Hudzaifah selain yada'u. Apa? Yahdi tanda rafa'nya. Domah muqaddarah. Kenapa rafa marfu? Kenapa marfu? Kenapa marfu? Kenapa marfu? Kenapa? Kenapa tidak mansub? Hah? Iya, karena enggak ada yang menjazmkan dan enggak ada yang menasabkan. Jadi marfu. Iya. Nah, begitu. Nah. Baik. Jadi ini kesimpulan fi'il mudhari yang mu'rab dan tanda-tandanya. Masuk kepada tamrin. Nah, kita latih di sini. Sudah kita tadi latihan. Sebelum masuk, barakallahu fikum, jangan lupa tasrif dulu. Karena apa? Tasrif jarang sekali mentasrif. Kalau di rumah sendirian mungkin jarang mentasrif. Nah, coba tasrif fil madhi dari yadhabu. Apa fil madhinya? Zahaba. Sarrifu zahaba. Wahid isim thalatha. Coba tasrif, nam tasrif dari, nam tasrif fi'il madhi dari fi'il mudhari, nashrabu, syariba, wahid isim thalatha, syariba. Tasrif fil madhi dari yakhrujuna. Coba tasrif fil madhi dari yasjudani. Coba tasrif fi'il madhi dari tarji'ina. Tasrif fi'il mudhari yadhhabu. Tasrif fi'il mudhari dari fi'il munam yadhhabu. Nah, sarifu nashrabu. Tasrif dari mudhari dari yakhrujuna, apa berarti? Yakhrujuna, apa fi'il mudharinya? Yakhruju, sarifu yakhruju. Yakhruju. Dan tadi tasrifil madi maklum zahaba. Nah, kalau tasrifil madi majhul ada berapa? 14 sama. Nah, sama bunyinya. Tinggal dirubah dari 6 atau dirubah kepada di dhamma huruf awal dan di kasrah huruf sebelum akhir. Nasara kalau dijadikan majhul menjadi apa? Nusira. Qatala. Kutila. Syariba. Syuriba. Akala. Coba ditasrif fi'il madi majhul syuriba. Wahid disen salasa. Nusira. Tasrif fi'il madi majhul dari qatala. Demikian juga tasrif fi'il mudhari yang majhul. Sama jumlahnya dengan tasrif fi'il mudhari yang maklum. Cara membuat fi'il mudhari yang majhul bagaimana kaidahnya? Di dhamma awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. 6. Yaktulu menjadi apa? Yuk. Talu. Naam. Yas'alu menjadi apa? Yus'alu. Naam. Coba ditasrif fi'il mudhari majhul dari kalimat yas'alu menjadi apa? Yus'alu. Coba ditasrif yus'alu. Wahid tentarasa. Us alu, nus alu, enam. Us alu, nus alu. Coba tasrif fi'il amr dari yasjudani. Apa fi'il amrnya? Us jud. Wahid disen salasa. Us jud. Coba tasrif fi'il amr dari ashrabu. Coba tasrif fi'il amr dari yadhhabu. Naam. Kita latihan. At-tamrinu. Hari ini hari apa ini? Senin. Sudah habis ya waktunya liburnya. Hah? Sudah habis hari Senin. Jadi belajarnya insyaallah kapan? Isya, benar Isya? Benar Isya. Ya. Setiap hari badal Isya. Hah? Ya. Nah, insya Allah. Di santri-santri belum pernah datang. Masih di ngeru. Nah. Kalau belum datang zuhur kita masih ini. Kalau 6. Tapi kalau sudah datang kita 6 belajar Sahih Bukhari. Kayaknya belum datang hari ini. Nah. Pagi ini. Oh ya. Insyaallah berarti belajarnya setiap ba'dal Isya. Iya. Nah. Nah, seharusnya pagi ini sudah apa? Sudah masuk ya. Nah, jadi murojahnya perbanyak murojah di rumah. Yang ke belakang harus mutkin. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah. Berjuang, nah. Semoga selesai. Berhasil. Nah, ya. Barakallahu fikum. Jangan mundur. At-tamrinu, apa artinya tamrin? Latihan. Ij'al ma ya'ti mansuban wa majmuman wa majzuman. Ij'al fi'il apa ini? Amr, berarti perintah. Apa artinya berarti? Jadilah, jadikanlah. Ij'al. Jadikanlah ma ya'ti. Apa yang akan datang, maksudnya fi'il mudhari yang akan datang. Mansuban menjadi mansub. Wa majzuman dan menjadi majzum. Berarti ini semua fi'il mudhari marfu berikut ini. Jadikan mansub dan jadikan majzum. Yang pertama, yadhhabu. Aba Talhah, jadikan mansub menjadi apa? Lan yadhaba. Apa tanda nasabnya? Kenapa dengan fathah? Fi'il mudhari sahihul akhir. Kenapa disebut sahihul akhir? Karena 6 huruf akhirnya huruf sahih, bukan huruf illat. Apa artinya lan yadhaba? Nah, dia tidak akan pergi. Tamam. Nah. Tamam. Nashrabu Aba Hamzah. Tadi jadikan mansub. Sekarang jadikan yadhabu dijadikan majzum sekarang. Hah? Majzum. Lam yadhab. Menjadi lam yadhab. Apa tanda majzumnya? Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa dengan sukun? Kenapa tanda jazmnya dengan sukun? Karena dia sahihul akhir. Nam. Yakhrujuna nashrabu. Jadikan mansub. Aba Ali. Lan nashraba. Jadikan majzum. Aba Asiyah. Nashrabu. Jadikan majzum nashrabu menjadi apa? Kenapa jadi ya? Nashrabu di sini. Mana yang benar? Lam nashrab atau lan lam yashrab? Yang benar lam yashrab. Di sini nashrabu soalnya. Lam nashrab. Santa. Lam nashrab. Kami tidak akan minum. Kami tidak minum. Yakhrujuna dijadikan mansub menjadi apa? Aba Ghassan. Yakhrujuna dijadikan mansub menjadi apa? Hah? Abu Abdurrazak. Lam yakhruju. Ingat. Ini termasuk apa ini? Af'al. Af'alul khamsah. Ketika mansub ditandai dengan apa? Apa tanda nasabnya? Hadfun nun, dibuang nunnya menjadi lan yakhruju. Coba dilihat, kenapa dia termasuk asmaul hamzah? Asalnya apa? Asmaul hamzah yakhrujani, takhrujani, kemudian yakhrujuna. Berarti dia termasuk apa? Hamzah. Tanda nasabnya dengan dibuang nunnya. Lan yakhruju. Kalau dijadikan majzum abadnan menjadi apa? Lam yakhruju. Apa tanda jazmnya badnan? Dihilangkan nunnya. Apa bahasa Arabnya dihilangkan nun? Hazfu. Hazfun nun. Baik, barakallahu fikum. Kenapa majzum tidak dimasuki amil? Jazm lam. Yasjudani. Ini marfu atau mansub, Bapak Ilda? Apa tanda rafanya? Tetapnya nun. Kenapa dengan tetapnya nun tanda rafanya? Kenapa tanda rafanya dengan tetapnya nun? Karena apa hamzah. Jadikan yasjudani mansub menjadi apa? Lan yasjuda. Apa tanda nasabnya? Hadfunun. Kenapa dengan hadfunun tanda nasabnya? Kenapa dia mansub? Nah, apa huruf nasabnya? Lan. Tarji'ina. Aba Hakim, jadikan mansub. Jadikan marfu dulu. Yasjudani, jadikan majzum. Iya. Berarti satu soal, dua jawabannya. Nah. Lam yasjuda. Apa tanda majzumnya? Hazfun nun. Tarji'ina. Aba Hudzaifah, marfu mansub majrur. Tarji'ina majzum. Marfu. Kenapa marfu? Kenapa marfu? Tarji'ina. Tarji'ina kenapa marfu? Mansub. Oh, mansub. Saya tanya kenapa marfu? Nah. Aba Nabil, tarji'ina kenapa marfu? Aba Nabil? Nah. Kenapa marfu? Nah, karena bersih dari amil nasab dan amil jazm. Apa tanda marfu'nya? Subutun nun. Asanta. Coba jadikan mansub tarji'ina menjadi apa? Darunam. Bahrul. Lan tarji'i. Apa tanda nasabnya? Hadfun nun. Asanta. Lan tarji'i. Dimasuki di nah, dimajzumkan menjadi apa Darman? Lam tarji'i, dibuang nunnya. Nah, selesai dari sahihul akhir. Sekarang fil mudhari mu'tal akhir. Jadikan mansub dan jadikan majzum. Yazni, ini marfu atau mansub atau majzum? Abu Ramdhani. Marfu. Kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Apa tanda marfu-nya? Dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah tanda rafa-nya? Karena fil mudhari mu'tallul akhir. Santa. Jadikan mansub menjadi apa? Badani. Yazni. Dijadikan mansub menjadi apa? Yazni. Lan yazni. Aba Marwazi. Lan yazniya. Ahsanta. Menjadi apa? Lan yazniya. Nah. Kalau fi'il mudhari mu'tal akhir huruf ilatnya ya, ketika mansub dia menjadi apa? Tanda nasabnya dengan fathah. Bunyi ya-nya. Lan yazniya. Iya. Nah, tanda nasabnya apa? Aba Marwazi. Fathah. Kenapa dengan fathah tanda nasabnya? Karena mu'tal lahir yang huruf ilatnya apa? Ya, kalau huruf ilatnya alif, enggak bunyi dia fathahnya, enggak ada fathah. Bahkan fathah muqaddarah. Jadi jawabannya harus lengkap. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena fil mudhari mu'tal akhir yang huruf ilatnya ya, gitu. Karena kalau nasab nam ketika mansub nam huruf ilatnya alif, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Lan yarda, begitu kan? Kalau fi huruf ilatnya wawu, nah muncul juga dengan fathah juga. Lan yad huwa sama dengan lam yazniya. Nah, berarti kesimpulannya fi'il mudhari mu'tal akhir ketika mansub yang huruf ilatnya ya atau wawu harokan dan nasabnya fathah zahirah. Ya. Nah, coba lihat contohnya itu. Lan yad huwa lam lan yahdiya. Jadikan majzum yazni apa yazid menjadi apa? Lam yazni. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Dibuang apanya? Huruf ilatnya. Nah, menjadi apa? Tulisannya ingat? Menjadi lam yazni. Yazni. Dimasuki lan menjadi apa? Lan yazniya. Dimasuki lan menjadi apa? Lan yazni. Ya, dibuang apa ya? Ya. Yanha. Apa arti yanha? Aba Sauda. Fi'il apa ini yanha? Apa tandanya fi'il mudhari? Ada huruf mudhara'ah. Apa artinya yanha? Melarang. Apa fi'il madinya yanha? Naha. Fi'il mudhari'nya yanha. Sedang dia sedang melarang atau akan melarang. Marfu atau mansub yanha Aba Abdurrahman? Marfu tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Naam. Kenapa dengan dhammah muqaddarah tanda rafa'nya mu'talul akhir? Aba Muhammad, jadikan yanha menjadi mansub, menjadi apa bunyinya? Lam yanha. Apa tanda nasabnya? Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya apa? Lan yanha, apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Nah, tulisannya begini. Yanha. Naam, yanha. Dimasuki lan. Jadi apa lan? Yanha. Tetap begitu ya. Kenapa? Karena nasabnya fathah muqaddarah. Ya. Dijadikan majzum hamid, dijadikan majzum menjadi apa? Lam yanha. Apa tanda jazmnya? Fathah muqaddarah. Aba ahbab, apa tanda jazmnya? Apa tanda jazm fi'il mudhari' mu'tal akhir? Naam. Coba dilihat di bagan itu. Tanda majzum. Yang majzum. Keadaan yang ketiga yang majzum. Apa tanda jazm fil mudhari' mu'tal akhir? Yanha seperti ya radha. Apa tandanya? Hadful akhir. Tulisannya bagaimana? Naam, han hamid. Yanha apa? Lam ya lam. Naam, lam yanha. Begini jadi. Dibuang apa ya? Dibuang huruf ilat ini. Lam yan ha. Ya enggak boleh lam yan ha. Nah. Begitu? Nah. Begitu tanda jazmnya dibuang apa? Huruf ilatnya. Lam yan ha. Lain dengan ketika apa? Ketika nasab. Yang terakhir, yadnu. Apa arti yadnu? Wahyu. Yadnu. Yadnu. Naam, Nabil, yadnu. Apa? Apa? Hah? Hampir. Hampir. Anas. Tak tahu. Yad nam Darman. Abdul Rahman. Dekat. Yadnu. Udnu undu. Mendekatlah. Nah. Kalau hampir, enggak dekat ya. Aushaka. Yayushiku. Nah. Yadnu apa? Dekat, mendekat, mendekat karena fi'il dia. Yadnu ini marfu, tanda marfunya dhammah muqaddarah. Jadikan mansub. Yadnu menjadi apa? Naam. Putar lagi ya. Abatolha. Lan yadnuwa. Apa tanda nasabnya? Fathah. Naam, ahsanta. Jadikan majzum. Yadnu. Aba Umar menjadi apa? Lam yadnu. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Lam yadnu. Dibuang hadful akhir. Baik. Ini masih ada soal. Lanjut. Lanjut. Ada yang kerja? Silakan kerja. Nah, kalau sudah jam waktunya kerja jam 6. Nah, kita mau lanjut nih. Mayyizil marfu'a wal mansuba wal majzuma wa alamati kullin minha. Bedakan mana yang marfu dan mansub, majzum, dan apa tanda-tanda setiap masing-masingnya. Yusalli marfu, mansub, majru, majzum. Aba Ali. Kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'. Dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah? Fi'il mudhari mu'tal akhir. Ahsanta. Yang kedua, fa illam taf'alu. Mana yang jadi pertanyaan Aba Asya? Fa illam taf'alu kan ada tiga kata itu. Pertanyaan yang mana yang dipertanyakan? Taf'alu. Ahsanta. Taf'alu ini marfu, mansub, majzum. Marfu' mansub majzum. Kalau salah di sini saya enggak lanjut tanyaannya. Nah. Aba Abdirazak. Marfu' mansub majzum. Majzum. Kenapa majzum? Enggak masuk ke amil jazm. Apa amil jazmnya? Lam. Jadi majzum. Apa tanda majzumnya? Hadfun nun. Asalnya apa? Tab aluna. Kenapa dengan hadfun nun tanda jazmnya? Karena ab'alul kham hamzah. Santa. Walan taf'alu abadnan. Mansub marfu, mansub majzum. Kenapa mansub? Karena dimasuki amil nasab. Apa tanda nasabnya? Hadfun nun, dibuang nunnya. Kenapa dengan hadfun nun di tandanya? Karena afal hamzah. Santa. Alam taro. Tidakkah engkau mau melihat? Tidakkah engkau melihat? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu berbuat kepada pasukan bergajah? Bagaimana anda lihat Allah berbuat kepada pasukan bergajah? Dihancurkan seperti apa? Daun yang dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita ilmui alam taro itu apa dia? Alam taro marfu mansub majzum. Aba Ilda. Majzum. Asalnya apa? Taro. Asalnya taro. Asalnya apa? Taro. Begini. Melihat. Dari ro'a. Hafil madinya apa? Ro'a. Melihat. Nah. Kemudian dimasuki lam. Ini alam ya. Alam termasuk temannya lam. Kawannya apa? Lam. Alam taro. Apa tanda jazmnya beda? Hal pula yang dibuang. Rupanya. Dibuang huruf akhirnya. Jadi alam taro. Nah. Ya. Alam taro. Nah, alam nanti termasuk saudaranya, temannya lam akan datang. Nah, yakuluna Bahrul marfu mansub majzum. Marfu. Kenapa marfu? Hah? Kenapa marfu? Nah, karena dia karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya apa? Subutun. Kenapa dengan subutun? Af'alul khamsa. Santa. Alam yaj'al Aba Hudzaifah marfu' mansub majzum. Mansub majzum. Majzum. Kenapa majzum? Apa? Kenapa majzum? Kenapa majzum? Kenapa majzum? Karena dimasukin huruf nasab. Karena dimasuki huruf yang menjazmkan, yaitu alam. Alam ini kawannya lam. Iya. Apa tanda jazmnya? Apa tanda jazmnya? Nah, disukun. Sukun akhirnya. Sukun sebagai tanda jazm. Nah, kenapa dengan sukun tanda jazmnya? Kenapa tanda jazmnya sukun? Kok enggak dengan dibuang huruf akhirnya? Dimasuki yang menjazmkan. Tadi sudah begitu jawabannya. Kenapa jazm? Karena dimasuki amil jazm. Apa tanda jazmnya sukun? Kenapa tanda jazmnya sukun? Nah, Anas, kenapa tanda jazmnya sukun? Nah, itu dia. Karena dia sahihul akhir. Jangan terlambat. Hah? Harus dilempar ya. Waduh. Nah. Baik. Jadi kenapa? Karena apa? Sahihul akhir. Tukadzibani. Tukadzibani abanabil. Marfu mansub majzum. Marfu. Apa tanda rafanya? Kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Apa tanda rafanya? Subutun nun. Kenapa subutun nun tanda rafanya? Karena apa alhamdulillah. Santa. Lan tanalu darman. Mansub. Apa? Kenapa mansub? Ada amil nasab. Apa tanda nasabnya? Hadfun nun. Kemarin siapa yang bertanya ini? Lantana Lulbirra, Aba Umar. Nah, sudah ketemu jawabannya? Naam. Dia mansub. Naam, tanda mansubnya dibuang apa? Nunnya. Kenapa dibuang nun? Karena Al-Hom. Homsa, bukan fathah tanda nasabnya. Ya, naam. Lam yalid. Ridha. Coba ridha. Lam yalid. Marfu mansub majzum. Enggak tahu. Naam, Ghassan. Majzum. Kenapa majzum? Dimasuki amil jazm. Apa amil jazmnya? Lam. Apa tanda jazmnya? Kenapa dengan sukun? Karena fil mudhari sahihul akhir. Tamam. Aba ahbab yas'a marfu mansub majzum yas'a. Marfu. Tanda rafanya apa? Kenapa marfu? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya. Apa tanda rafanya? Nah, apa? Tetapnya apa? Tetapnya huruf ilat. Ayo, memang huruf ilatnya tetap dia enggak dibuang ya, tapi dia bukan tanda rafanya. Nah, coba dilihat di bagan. Hamid, Hamid dapat tanda rafanya? Domah muqaddarah. Kalau huruf ilatnya ada, domah zahirah enggak ada, maka domah muqaddarah. Naam. Iya. Alam yahdi. Zaki, zaki. Ini zaki. Alam yahdi. Marfu mansub majzum. Alam yahdi. Mansub. Nah, marwazi. Majzum. Kenapa majzum? Dimasuki amil jazm. Apa amil jazmnya? Alam. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Dibuang huruf akhirnya. Asalnya apa? Yahdi. Tamam. Kenapa dengan... Satu lagi. Kenapa dengan dibuang huruf akhirnya tanda jazmnya? Karena fil mudhari mu'tallul akhir. Santa. Walam tardo. Wahyu. Marfu mansub majzum. Majzum. Kenapa majzum? Karena dimasuki amil jazm. Apa amil jazmnya? Lam. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Santa. Nam. Tasma'ina. Hudzaifah marfu mansub majrur majzum. Apa? Apa? Marfu. Tanda rafanya apa? Thubutun nun. Kenapa dengan thubutun nun? Apa al-humsah? Kalah dia ini. Tanding lagi ini. Nah, apa al-hum? Humsah. Hasanta. Tasma'ina. Nah. Boleh berlomba sama Abi. Boleh, ya. Boleh berlomba. Ya. Kalau sehat harus sekalian menang. Nah. Barakallahu fikum. Ya, humor jangan dimasukkan hati. Nah. Barakallahu fikum. Tetap kita berusaha. Barakallahu fikum. Semuanya saya berharap keluar dari kitab ini jadi atau memiliki bekal bisa membaca, bisa mengenal, bisa mengartikan, bisa menterjemah, bisa ibadah lebih nam khusyuk karena bisa memahami bahasanya. Barakallahu fikum. Tidak kita bisa mampu untuk itu semuanya kecuali dengan pertolongan Allah, maka minta pertolongan kepada Allah dan taufiknya. Barakallahu fikum. Kita hanya punya keinginan, punya rencana, yang menyampaikan kepada keinginan kita hanya semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.